kemarin kami coba-coba rayu aku. Dari kemarin aku juga takkan pernah mau. Dulu sampai sekarang, entah sampai kapan. Takkan terjadi. Kamu tuh gila-gila-gila. Seksi banget ah, seksi bodoh ah, seksi mata. Percuma.